Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Aunul Ahadits Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-506, yaitu tentang kafaratul marid, bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan suatu penyakit duri atau yang semisalnya, melainkan itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa bagi dirinya. Dan sekarang kita ambil hadis yang berikutnya, hadis yang semena dengan hadis ini, yaitu hadis yang ke-507. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddatsana Bishr قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن موهب قال حدثني عمي عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها illa qussa biha min khatayahu yaumal qiyamah. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Bishr telah menceritakan kepada kami Bishr, qala haddatsana Abdullah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, qala haddatsana Ubaidullah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Mauhab, qala haddatsani ammi, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami ammi, ai pamanku, Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Mauhab. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yushaku syaukatan, yang dia tertusuk sebuah duri, fit dunia, di dunia ini, yahtasibuha, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ihtisabul ajr, naam, mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah duri yang menusuknya tadi, illa qussa biha min khatayahu yaumal qiyamah, melainkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, qussa biha, qussa ay nuqisa wa ukhiza, akan dikurangi atau diambil, dihapuskan dengan sebab adanya musibah tadi, min khataya, dari kesalahannya, dari dosa-dosa yang dia miliki, yaumal qiyamah, nanti kelak pada hari kiamat. Naam ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang telah dibawakan oleh mu'alif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada bab-bab sebelumnya tentang kafaratul marid. Naam, tentang penghapus dosa, bahwasanya orang yang ditimpa dengan suatu musibah, dengan suatu penyakit, meskipun itu hanya kecil, tertusuk duri di tubuhnya, naam, atau yang lebih daripada itu, naam, itu semua pasti akan menjadi penghapus dosa bagi seorang hamba. Naam, tentunya apa? Dengan syarat as-sabr wahtisabul ajr, sebagaimana yang disebutkan di dalam lafaz hadis ini, yahtasibuha, dia mengharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang telah dia terima. Qala Asy-Syarih, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullah, fi hadzal hadis dalilun ala annal muslima la yubtala bi syai'in minal adza illa kaffarallahu bihi min khotayah. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, hadis yang semena dengan ini banyak datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dan dari yang lainnya. Semuanya dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Hadis ini dan yang semisal dengan hadis tersebut, padanya terdapat sebuah dalil bahwasanya seorang muslim tidaklah dia ditimpa dengan suatu ujian atau suatu penyakit illa kaffarallahu bih, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan enam dengan adanya penyakit musibah tadi dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Enam, karena seorang mukmin atau seorang muslim pasti dia memiliki kesalahan. Masing-masing kita pasti memiliki dosa. Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan adanya musibah tersebut Allah menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Aqulu wa yaqulu kullu aqilin muttaqi ma a'zama fadlullahi 'alal ummah faral insana yakrah wa yajza'u an yanzila bihi bala wa huwa kafaratun lidzunubi. Aku katakan dan akan berkata setiap orang yang berakal dan dia bertakwa kepada Allah taala, ma a'zam, sungguh betapa besar, sungguh betapa agung keutamaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Karena engkau melihat manusia yang dia benci, bahkan apa, mengeluh ketika ditimpa dengan suatu musibah, ketika dia sedang diuji dengan suatu cobaan. Nah, dalam keadaan huwa kafaratun lidzunubih, musibah atau ujian tersebut hakikatnya adalah sebuah kafarah, penghapus bagi dosa-dosa yang dia telah lakukan. Hattun min khotayah, kama tahuttu syajaratu waraqaha, waraf'un lidderajat, fangdur wa ta'ammal hatta syaukatal yasirah, allati la ya'bau bihal insan, idha sabara alaiha, kafarallahu biha yawmal qiyamah min khotayah. Hattun min khotayah, sebagai penggugur dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana naam sebuah pohon yang sedang menggugurkan daun-daunnya. Ketika di musim gugur misalnya, sebuah pohon yang tadinya rindang dengan banyak daun-daunnya, naam dia menggugurkan dedaunnya satu demi satu sampai habis daun yang ada pada pohon tersebut. Sebagaimana seorang hamba ditimpa ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, maka akan gugur kesalahan satu demi satu, dosa dan dosa berikutnya digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula itu akan menjadi sebab naam tinggi derajatnya. Maka lihatlah dan perhatikanlah naam sampai itu hanya sebuah duri yang kecil yang terkadang tidak dipedulikan oleh seseorang, duri yang menusuk dirinya tadi, ketika dia bersabar maka dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Qala fama baluka bima kana fawqa syaukah kal maradi ala ikhtilafi anwa'il marad wal hammi wal hazan wa ma yusibuhu min nakabat kullu dhalika takfirun min sayyiatih wa hattun min khotayah wa raf'un li darajatih. Maka apa pemikiranmu, apa yang kau pikirkan dengan musibah yang itu lebih besar daripada hanya sekedar tertusuk duri, hanya sekedar naam tertusuk sebuah paku atau yang semisalnya seperti adanya penyakit naam dengan berbagai macam bentuk jenis penyakit yang ada, walhammi walhazan, adanya rasa gundah gulana, demikian pula kesedihan yang menimpa seorang mukmin, dan apa yang dia derita dari musibah-musibah yang banyak di dunia ini, maka itu semua termasuk dari penghapusan bagi kesalahan-kesalahannya dan peguguran bagi dosa-dosanya. Dan sekaligus raf'un lidarajati, sebagai pengangkatan atas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza min karamillahi alladhi samma nafsahu al-karim ala hadzal 'abdi dha'if. Dan ini termasuk dari enam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya dengan Al-Karim, yang maha mulia, kepada hambanya yang lemah ini. Allah ingin memuliakan hambanya, ingin mengangkat derajat seorang hamba itu dengan memberikan kepadanya ujian. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu dharra'u sabara fa kana khairallah, wa in asabathu sarra'u syakara fa kana khairallah. Ajaban, sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat menakjubkan. Nah, perkaranya seorang mukmin. Mengapa demikian? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya perkaranya seorang mukmin seluruhnya itu adalah kebaikan, merupakan kebaikan semua keadaannya, semua perkaranya, semua kondisinya. Dan tidaklah kebaikan tersebut ada pada seorang pun kecuali hanya pada seorang mukmin saja. Nah, tidak ada yang memiliki kebaikan tersebut dari kalangan manusia kecuali hanya seorang mukmin. Yaitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu dharra, yang pertama ketika seorang mukmin ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan keadaan yang kedua, in asabathu sarra, ketika dia ditimpa dengan kesenangan, kelapangan, maka dia akan bersyukur, maka ini juga merupakan kebaikan untuk dirinya. Qala walakin bisabri wal ihtisabil ladzi la yukhatihu la yukhalituhu jazaa'un wala tasakhut wala tiradun 'alal qadar. Bal kullu syai'in yukhat bihukmil ibadah. Akan tapi bisabri wal ihtisab, dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua tidak boleh tercampuri dengan adanya rasa keluh kesah, marah, dan juga rasa tidak terima dari atau kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin yang dia dikatakan baik, seorang mukmin yang dia mendapatkan berbagai macam keutamaan tadi, ketika mendapatkan musibah harus dialami, dihadapi dengan kesabaran, mengharapkan pahala, tidak boleh dicampur dengan adanya rasa jazak, berkeluh kesah, marah, atau tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Nah, bahkan segala sesuatu itu harus diambil dengan hukum ibadah. Nah, ma usiba bihil insan min dharra'i fa sabar fa ajruhu 'ala Allah idza tasaba wa hadhihi hiyan niyyah. Naam, maksudnya dihadapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia ditimpa dengan suatu macam penyakit, suatu ujian atau cobaan, dia bersabar, maka pahalanya dia pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ihtisabul ajr, dan inilah yang disebut dengan niat. Wa ma asabahu min sarra fa syakarallahu 'alaiha wa ja'alaha fi ta'ati maulah wa fi qada'i hajatihi al-mubahah illa wa ajarahu Allahu 'alaiha. Dan apa yang dia dapatkan dari kelapangan, nah, dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia bersyukur kepada Allah taala atas kenikmatan tersebut, dan dia menjadikan kenikmatan tadi di atas ketaatan kepada Allah taala, digunakan untuk taat kepada Allah atau digunakan pada kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki pada perkara-perkara yang mubah. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya atas nikmat tadi. Wa fil hadis, sebagaimana yang ada di dalam hadis, innallaha la yardha 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmud fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha nam kepada hambanya yang mana dia memakan suatu makanan kemudian dia memuji nam kepada Allah Subhanahu wa taala atas makanan tadi, wa yashrabu syarbah, atau dia meminum sebuah minuman kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas minuman tadi, dia akan mendapatkan pahala. Nam ketika mendapatkan kelapangan bersyukur digunakan di dalam ketaatan atau perkara-perkara yang mubah, dia akan mendapatkan pahala. Qala fadzalika mujibun liridallah wa hiya min salahi nafsik ya ayyuhal muslim idil aklu la yakumul badanu illa bihi wa syurbul ma'u wa syurbul ma' la yakumul badanu illa bihi faida faqada dzaka hadza wa dzak matal insan. Maka hal tersebut ketika seorang hamba mau bersyukur nam ketika mendapatkan kenikmatan, mau bersabar ketika mendapatkan ujian, maka itu akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dari kesalehan dirimu wahai seorang muslim. Karena nam yang namanya makanan al-akl itu adalah kebutuhan pokok. La yaqumul badan illa bih, tidak akan tegak tubuh seseorang kecuali dengan makanan. Demikian pula meminum air, adanya air minum tidak akan tegak badan seseorang kecuali dengan air tersebut. Faida faqada hadza wa dzak, maka apabila hilang makanan atau minuman tadi seseorang akan meninggal dunia. Wa ma hadza huwa min ni'amillahi wa fadlihi 'alal 'abdil mu'min wala ghairihi minal makhluqat walakin inda syukri lillah yusabul abdu wa yanalu ridallah tabaraka wa ta'ala. Dan bersamaan dengan ini bahwasanya itu tadi kebutuhan pokok bagi seseorang, makanan dan minuman, itu semua merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin. Demikian pula kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perbedaannya ketika disyukuri kenikmatan tersebut, nam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mendapatkan pahala dari Allah taala, dan yang kedua dia juga akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bihadza as-sabab alladzi intafa bihi fi dunya wa intafa bihi fi ukhra, fallahumma ja'alna laka minaz zakirin wa li na'maika minasy syakirin. Maka dengan sebab yang telah disebutkan tadi, sebab-sebab ini yaitu bersyukur, demikian pula bersabar, alladzi intafa bihi fid dunya, yang bisa memberikan manfaat baginya ketika di dunia dan juga memberikan manfaat baginya ketika nanti di akhirat kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada amal soleh, dia butuh kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dia butuh kepada ampunan. Maka ya Allah, ija'al lana minaz zakirin, jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang selalu ingat kepadamu, dan jadikanlah kami nam orang-orang yang bersyukur, baik bersyukur atas nikmatmu. Nam, dengan ini kita telah selesai mengambil faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.